Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kembali mengkaji ilmu syariah di sela-sela aktivitas kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan, kejahilan kita. Ini adalah anugerah dari Allah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak semuanya Allah berikan. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Abu Kafsyah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin, dunia itu diperuntukkan untuk empat golongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin, dunia itu untuk empat kelompok. Kelompok yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahullahu malan wa ilman wa yattaqi fihi rabbah wa yasiru fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazili. Golongan yang pertama adalah dunia itu untuk hamba yang Allah berikan kepadanya karunia, rizki, harta dan ilmu. Allah berikan karunia kepadanya harta dan ilmu. Wa yattaqi fihi rabbah, dengan ilmu yang dia miliki dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan peran pentingnya ilmu agama. Tatkala dia berilmu, dia tahu bahwasanya harta itu adalah titipan dari Allah, harta itu adalah ujian dari Allah, maka dia menambah baginya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana perkataan Sulaiman alaihi salam, tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, mengkaruniakan kepada beliau alaihi salam sebagian dari perbendaharaan dunia, beliau pun mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hendak menguji aku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang ingkar kufur. Naam. Wa yasila fihi rahimah, dengan ilmu yang dia miliki kemudian Allah mengkaruniakan harta kepadanya, dia pergunakan untuk menyambung tali silaturahmi, menyambung rahim dia, kerabat dia, keluarga dia. Mana yang sulit, mana yang susah, dia bantu, dia berikan infak. Naam. Dengan ilmu. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ada pada dirinya tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia bakhil, takabur. Naam. Oleh karenanya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, setiap hari di samping kita ada dua malaikat yang senantiasa mendoakan. Nah, yang senantiasa mendoakan doa kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan harta. Kalau hamba itu mudah di dalam memberikan infak, sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat pun mendoakan kebaikan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ini khalafan, gantinya. Berikan ganti ya Allah atas apa yang telah dia infakkan. Maka jangan khawatir, tidak akan berkurang harta kita, tidak akan menjadi miskin, tidak akan menjadi fakir dengan kita berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berkurang. Hadis ini, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Hibban, disahihkan oleh Al-Alama Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Didoakan oleh para malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Namun apabila kita bakhil, pelit, banyak perhitungan, matematis, kalau saya ini sekian, keluar sekian, ini nanti akan gak cukup, ini gak jadi, udah mau keluar kantong sebenarnya. Nah, untuk dia berikan kepada fakir, kepada miskin, kepada perkara-perkara yang memang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahan lagi. Dia pun juga didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang mumsik ini, orang yang menahan ini. Nah, orang yang menahan ini, talafan, kerusakan. Maka introspeksi untuk kita, jangan-jangan berbagai macam bentuk musibah yang kita dapati pada diri kita, keluarga kita, dikarenakan bakhilnya kita. Nah, fahadha min afdalil manazil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok pertama ini adalah kelompok yang paling utama. Orang yang Allah berikan harta dan juga Allah berikan ilmu sehingga dia bisa memanfaatkan hartanya itu betul-betul di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian golongan yang kedua, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Golongan kedua adalah dunia ini untuk hamba yang Allah berikan karunia kepadanya ilmu, tapi Allah tidak mengkaruniakan kepadanya harta. Fawasadiku niyati, dan orang yang berilmu tadi, yang Allah karuniakan ilmu itu, sadiku niyati, niatnya itu jujur, niatnya dalam menuntut ilmu itu betul-betul jujur untuk dia amalkan, untuk dia dakwahkan, untuk dia bersabar di atasnya, jujur tatkala menuntut ilmu. Tidak ada niatan-niatan yang lainnya, mencari kepopuleran, mendapatkan bagian dari harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan gelar di belakang namanya atau di depan namanya. Tidak. Fawasadiku niyati, niatnya betul-betul jujur. Wa yakulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin. Dan dia mengatakan, kalau seandainya Allah menganugerahkan kepadaku harta sebagaimana golongan yang pertama tadi, la amiltu bi amali fulanin, maka aku pun akan melakukan amalan yang dilakukan oleh golongan yang pertama, si fulan itu tadi. Bangun masjid dia, membantu madrasah as-salafiyah, membantu saudaranya yang susah, saudaranya yang sakit misalnya, memberikan kemudahan, menanggung anak yatim. Subhanallah, dari berbagai macam pintu-pintu kebaikan dia datangi semuanya. Allah karuniakan harta dan juga ilmu. Sementara kelompok yang kedua tadi, Allah berikan karunia ilmu, namun Allah tidak memberikan karunia harta. Nah, tapi dia yang menuntut ilmunya itu jujur, niatnya betul-betul jujur. Pentingnya niat ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kam min amalin, betapa banyak sebuah amalan. Kam min amalin saghirin yukabbiru binniyah wa kam min amalin kabirin yusaghiru binniyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya besar namun menjadi kecil nilainya dikarenakan niat. Sebaliknya juga betapa banyak amalan yang kelihatannya remeh, kecil namun menjadi besar karena niat. Pentingnya niat. Pentingnya kita senantiasa mengoreksi, menjaga niat kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat dia jujur, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min niyatihi. Fahuwa bi niyatihi, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Walaupun dia enggak punya harta, walaupun dia juga belum bisa untuk berinfak, tapi dia meniatkan dengan jujur. Kalau seandainya Allah menganugerahkan kepadaku harta, aku akan mengamalkan seperti kelompok yang pertama tadi. Bangun masjid, bangun madrasah as-salafiyah, menanggung anak yatim, menolong saudaranya, menyambung tali silaturahmi, dan seterusnya. Fa'ajruhuma sawa'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala kelompok yang pertama dan yang kedua itu sama. Nah, fa'ajruhuma sawa'un, pahala kelompok pertama dan yang kedua itu sama. Golongan yang ketiga, dunia ini diperuntukkan untuk hamba wa 'abdin. Razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Golongan yang ketiga adalah hamba yang Allah berikan karunia kepadanya harta, kenikmatan dunia. Walam yarzuqhu ilman, namun Allah tidak memberikan karunia kepadanya ilmu. Nah, Allah berikan berbagai macam bentuk kenikmatan kepada hamba tersebut. Mulai dari kenikmatan yang kelihatannya remeh, anggota tubuh, kedua mata yang bisa melihat, kedua tangan yang masih bisa digerakkan, kedua kaki, jantung, ginjal, empedu, paru-paru, semuanya masih berjalan dengan normal. Nah, walam yarzuqhu ilman, namun Allah tidak memberikan karunia kepadanya ilmu, sehingga dia tidak bisa menggunakan kenikmatan tersebut. Makanya kata Nabi, fayakhbitu fi amalihi bighairi ilmin, maka dia hambur-hamburkan harta tadi, maka dia pergunakan harta tadi bighairi ilmin, tanpa bimbingan ilmu. Dia gunakan kedua matanya bebas tanpa ada bimbingan ilmu. Dia gunakan lisan dia tanpa dibatasi oleh ilmu. Dia gunakan tangan, kaki dan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tanpa bimbingan oleh ilmu. La yattaqi fihi rabbah wala yasilu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Berbagai macam bentuk kemudahan-kemudahan dunia itu tidaklah menjadikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menjadikan dia menyambung tali silaturahmi, kekerabatan. Tidaklah menjadikan dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fahadha min akhbathil manazil. Dan kelompok ketiga ini adalah kelompok yang paling jelek. Kelompok yang paling jelek. Dia sudah dikaruniai harta, dikaruniai berbagai macam bentuk kenikmatan, namun ternyata dia terluputkan dari kenikmatan yang sesungguhnya jauh lebih besar, ilmu. Entah dengan malasnya dia mendatangi majelis ilmu, tahu sebenarnya, tapi malas. Bukankah itu bentuk dari terhalangnya seorang hamba dari menuntut ilmu? Entah karena dia memang sudah tidak mau lagi mempelajari ilmu agama, tidak terbetik keinginannya untuk mengerti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian golongan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdin lam yarzukhu ilman wala malan. Hamba yang tidak Allah berikan karunia harta, tidak juga Allah berikan karunia ilmu. Naam. Wa yaqulu law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin. Sudah enggak punya harta, enggak punya ilmu. Yang dilihat adalah kelompok yang ketiga. Naam. Tatkala dia melihat, oh, orang ini punya harta, dia habiskan harta untuk foya-foya. Bangun rumahnya sangat megah misalnya. Naam, tapi kosong dari peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan untuk foya-foya, dia gunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya. HP ganti setiap bulan, setiap keluaran baru ganti. Mobil setiap keluaran baru ganti. Nah, berbagai macam bentuk perkara-perkara yang terus dia ikuti dari kehidupan dunia. Nah, kelompok yang keempat ini kemudian dia mengatakan, kalau seandainya saya punya harta, saya juga akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga. Nah, bebas, berfoya-foya, beli ini baru, beli itu baru. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mencela golongan tatkala lewat Qarun beserta dengan bala tentaranya membawa harta-hartanya. Ada sekelompok manusia yang mengatakan, duhai seandainya aku diberikan harta seperti Qarun, wailakum, celaka kalian. Lihat keinginan yang seperti itu, celaka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa wizruhuma sawaun, maka dosa keduanya itu sama. Namun kelompok ketiga ini kelompok yang paling jelek, karena dia sudah diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kelompok yang keempat tidak diberikan karunia berupa harta. Nah, maka kita bersyukur ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk fasilitas yang ada. Tentu fasilitas yang paling utama adalah mendatangi majelis ilmu dimanapun berada. Nah, yang diasuh oleh segenap asatidzah ahli sunnati wal jamaah. Maka harus kita jaga, kita pelihara, kita pupuk semangat kita dalam menuntut ilmu, semangat kita di dalam mengamalkan ilmu, semangat kita di dalam mendakwahkan ilmu, dan semangat kita bersabar di atas ilmu tersebut. Qala rahimallahu ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Masail Jahiliyah. Al-mas'alatu al-thaminatu wal-arba'un. Masalah yang ke-48, kufruhum bi ayatillahi jumlatan. Di antara perilaku orang-orang kafir adalah mereka mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala jumlatan, secara global. Faqala rahimallahu ta'ala al-kufru bi ayatillah. Di antara perilakunya orang jahiliyah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih adalah ayat-ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah. Nah, yaitu adalah Al-Kitab atau Al-Kutub al-munazzal. Nah, min Allah, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka mengingkari seluruhnya atau mereka mengingkari sebagiannya, salah satunya. Di antara bentuk perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Di antara ayat-ayat syar'iyah juga adalah mereka mengingkari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul. Diingkari oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Nah, keluarnya air dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbelahnya bulan, Isra Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicaranya Nabiullah Isa alaihi salam tatkala masih bayi, dan berbagai macam bentuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan, perlihatkan melalui para rasulnya. Naam. Fasubhanallah, betapa banyak orang-orang yang mengatasnamakan Islam namun mereka juga mengingkari mukjizat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan tidak masuk akal bulan kok terbelah. Enggak masuk akal. Air memancar dari jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj diingkari, enggak mungkin sekian ratus kilometer jaraknya hanya ditempuh dalam waktu sekian. Orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang yang hanya berpatokan pada akal. Nah, berkata Al-Allamah Al-Fauzan hafizallahu taala, min masaili ahli al-jahiliyyati al-kufru bi ayatillahi allati anzalaha ala rusulihi fi at-taurati wal-injili waz-zaburi wal-qur'ani. Di antara perilaku dan akhlak orang-orang ahlul jahiliyah itu adalah kufurnya mereka, pengingkaran mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat syar'iyyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya dalam Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Qur'an. Wa ghairiha minal kutubil munazzalati, dan selainnya dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa qad wa'ada Allahum man fa'ala dhalika, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, percaya kepada Injil tapi mengingkari Al-Qur'an, percaya kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur tapi mengingkari Al-Qur'an, percaya kepada Al-Qur'an, kepada Taurat tapi mengingkari Injil. Misalnya satu kitab saja yang mereka ingkari, maka cukup baginya untuk dikatakan sebagai seorang yang kafir. Satu kitab, nah, mereka ingkari, maka cukup baginya dikatakan sebagai seorang yang kafir. Harus semuanya diingkari, dan itu termasuk dari konsekuensi keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga terkait Al-Qur'an. Terkait Al-Quran, wajib bagi setiap muslim mengimani Al-Quran mujmalan wa tafsila, secara global maupun secara rinci. Satu surat saja dia ingkari, maka kafir. Satu ayat saja dia ingkari, maka kafir. Satu huruf saja yang muttafaq alaih, yang disepakati atas segenap qurra, dia ingkari, maka kafir. Huruf yang disepakati qurra. Nah, karena memang nanti ada beberapa huruf yang berbeda di antara satu qurra dengan qurra yang lain. Nah, maka kadang kalau antum dalam kalimat musaitir, kadang ada tulisan sin di atasnya. Ya. Karena sebagian qurra membaca dengan musaytirin, musay pakai sin. Kalau itu tidak, tapi huruf-huruf yang muttafaq, yang disepakati oleh qurra kemudian dia ingkari. Alhamdu misalnya huruf dal dia ingkari, dirubah, harusnya ini huruf ba misalnya atau huruf apa. Nah, kafir yang demikian. Ini terkait dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha wa tuftahu lahum abwab la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah." Naam. Orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan atasnya, menyombongkan diri atas ayat-ayat kami, maka bagi mereka tidaklah dibukakan pintu-pintu langit, dan juga mereka tidak akan dimasukkan syurga. Hatta yalijal jamalu, hingga onta itu masuk di lubang jarum. Sesuatu yang mustahil. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, sombong terhadap ayat-ayat Allah, maka kami tidak membukakan pintu langit untuk mereka, dan kami tidak akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Hati-hati. Naam. Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan dan sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang syar'i. Termasuk di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Allah. Hadis Nabi selama hadisnya itu sahih, dia termasuk dari ayat syar'i. Nah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dia ucapkan itu berasal dari hawa nafsunya, dan itu semua dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selama hadisnya sahih, kemudian dia ingkari, dia dustakan, dia sombong. Nah, maka sungguh kafir orang-orang yang menamakan dirinya Quraniyun. Pada dasarnya mereka bukan Quraniyun, tetapi ingkaru sunnah. Namanya adalah ingkaru sunnah. Quraniyun atau Quraniyun maksudnya adalah kami ini pengikut Al-Quran. Bohong, kadzab, dusta. Nah, yang tepat bagi mereka adalah ingkaru sunnah, mengingkari sunnah. Kafir golongan yang seperti ini. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu mir rahmati. Orang-orang yang mereka menentang, mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang telah berputus asa dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dhalika min al-ayati allati tadhkuru anna al-kuffara yukaffiruna atau yakfuruna bi ayati Allahi Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka mengingkari, mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ariduna bi'uqulihim al-fasidati, dan mereka mempertentangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal-akal mereka, pendapat-pendapat mereka yang rusak. Dipertentangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal mereka yang telah rusak, dimasuki oleh syubhat-syubhat orang-orang kafir, dimasuki oleh filsafat-filsafat yang datang dari orang-orang kafir, sehingga dipertentangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak sesuai dengan realitas zaman, ini enggak sesuai dengan ini subhanallah, ini enggak sesuai dengan karakter bangsa. Kalau kita berhukum dengan ayat Allah, dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan karakter kemajemukan masyarakat. Subhanallah, ayat Allah dipertentangkan dengan akal-akal mereka. Wa bi syubahihim al-batilah, dan dipertentangkan dengan syubhat-syubhat mereka yang batil. Wa hadza yajurru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah. Dan ini semua berlaku kepada seluruh orang-orang yang dia mendustakan satu ayat saja dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh juga menyebutkan di sini, au bi haditsin sahihin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau dari hadis yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu min ayatillah, karena hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya adalah ayat syar'iyyah, ayat syar'iyyah. Li'annahu wahyun min Allah azza wajjal, karena dia adalah salah satu atau termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yukadzibu bi ba'd al-ahadith sahihati, maka orang-orang yang mereka mendustakan sebagian hadis-hadis yang sahih, kama yaf'aluhu ba'dul maghrurina, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tertipu dengan wawasan keilmuan mereka. Idza lam tuwafiq afkarahum wa unqulahum, apabila hadis-hadis yang sahih tadi ternyata tidak bersesuaian, tidak sejalan dengan akal-akal mereka dan pikiran mereka, pendapat mereka, maka mereka akan menolak. Logika mana yang bisa menerima sayap lalat itu sebagai obat? Subhanallah. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila lalat jatuh pada bejana kalian atau tempat minum kalian, fi ina'i ahadikum, ya, maka celupkanlah. Karena satu sayapnya itu penyakit dan satu sayapnya lagi sebagai obat. Datang haula, ya, mereka ini yang mengedepankan akal mereka, logika mana yang bisa menerima lalat itu satu sayapnya sebagai obat? Yang ada adalah jijik, buang. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, dan terkadang hukuman, uqubah bagi orang-orang yang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disegerakan. Nah, disegerakan. Kama alaihi al-aqlaniyun, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang aqlaniyun, orang-orang yang lebih mengedepankan akal dibanding nas, dan kalau bertabrakan antara akal dan nas, maka nas yang ditolak, akal yang dikedahulukan, itu namanya aqlaniyun. Nah, kullun hadha minatakdibi bi ayatillahi, semuanya itu termasuk dari pendustaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'ala al-mu'mini ay yu'mina bi ayatillah, yang wajib bagi segenap kaum mukminin adalah mereka mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengimani seluruhnya. Nah, maknanya, huruf-hurufnya, kalimatnya. Nah, wa yusaddiqu biha, dan membenarkannya, membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'mala biha, dan mengamalkannya, menjalankannya. Kalau itu terkait dengan syariat umat sebelum umat Islam, misalnya ada syariat dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil, maka kaidahnya adalah syar'u man qablana syar'una ma lam yukhalif syar'una. Syariat umat-umat sebelum kita itu adalah termasuk syariat kita juga, selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Yani maksudnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi sesuatu yang ada pada Zabur, Taurat, Injil, nah, asalnya juga termasuk syariat kepada Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, dengan syariat kita bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Misalnya Al-Khitan, misalnya syariat yang sudah ada di sebelum Islam. Sebelum Islam, saum, puasa, demikian juga syariat yang sudah ada sebelum Islam. Itu adalah syariat kita. Lebih-lebih lagi itu ditetapkan pula dalam syariat kita. Li'annaha haqqun la ya'tarihi al-batil. Karena semuanya itu adalah hak, benar, dan tidak dimasuki di dalamnya kebatilan. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang padanya Al-Quran kebatilan pun, tidak ada padanya kebatilan pun di hadapannya dan juga di belakangnya. Sesungguhnya diturunkan dari Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. La yatatarraqu ilaiha syakkun wala raibun, dan tidak dimasuki di dalamnya keraguan-raguan sedikit pun. Keraguan-raguan. Nah, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita untuk menyelisihi perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Segala yang datang dalam Al-Quran, segala yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk menerimanya, mengamalkannya, membenarkannya. Nah, wajib. Karena itu adalah termasuk dari ayat Allah, ayat syar'iyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini pembacaan kita di malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Nah, mungkin ada pertanyaan? Fadhol. Jahil, yang pertama adalah jahil, ya itu bodoh ya, syubhat yang jahil. Nam, Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Nam, yang pertama adalah penafsiran Al-Quran bil Quran, ayah bil ayah. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran yang lainnya. Ayat satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, yufassirul Qur'ana bis sunnah, menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah. Nah, dengan sunnah. Oleh karenanya tatkala mereka mengatakan tidak ada pengharaman anjing sedikit pun. Nah, maka berarti anjing itu halal. Taib. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring. Nah, ya kan? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli di kulli sibain, nam atau di kulli nabin minas siba. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seluruh binatang yang bertaring dari jenis binatang buas. Nah, fungsi daripada as-sunnah, fungsi daripada hadis itu adalah menjelaskan sesuatu yang sifatnya global di dalam Al-Quran. Ya, ini harus diterangkan dulu pada mereka. Pak, fungsinya hadis itu yang pertama adalah memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang sifatnya global di dalam Al-Quran. Kemudian juga di antara fungsi dari hadis itu adalah memberikan hukum tambahan terhadap Al-Quran. Misal, diajak berpikir, kalau menikahi kakak dan adik, saudara kandung, satu waktu, boleh apa tidak, Pak? Tidak boleh. Kalau menikahi bibi dan keponakan satu waktu, boleh apa tidak? Nah, kalau dia mengatakan tidak boleh, dalam Al-Quran tidak ada dalilnya. Dalam Al-Quran tidak ada dalilnya. Yang dilarang adalah untuk mengumpulkan bayna ukhtain, antara dua saudari. Nah, dari mana dia tahu? Ya, dari penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sementara Nabi sallallahu alaihi sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa manhaakum anhu fantahu. Ini sangat jelas dalil yang ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan faman ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau dia tanyakan juga misalnya, "Pak, apa hukumnya rokok?" Misalnya. "Oh, rokok ini makruh." Mana dalilnya dalam Al-Qur'an rokok makruh? Enggak ada. Nah. "Apa hukumnya minum teh? Minum kopi halal?" Mana dalam Al-Quran dalilnya halal teh kopi? Adanya dalil umum. Demikian juga ini. Nah, ya kan, pasti yang namanya ahlul batil akan terjadi tanakut, kontradiktif, kontradiksi, pertentangan pada sebagian ucapan, pada sebagian amalan mereka. Nah, itu baru dari satu sisi. Sisi yang berikutnya, apa yang disebutkan oleh Allamah Ibnu Saimin rahimallahu taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya alayya." Katakanlah wahai Muhammad, "La ajidu, tidak ada yang aku dapati fi ma uhiya, yang telah diwahyukan kepadaku." Uhiya, ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi, artinya itu telah berlalu. Tatkala beliau berada di Mekkah disebutkan. Makanya Allah tidak memakai fi'il mudhari. Yuhi. Kenapa Allah, ini rahasianya. Allah tidak memakai fi'il mudhari tapi pakai fi'il madhi. Fima uhiya, yang telah diwahyukan kepadaku. Fi'il madhi. Naam. Ayat ini disebutkan oleh beliau rahimallahu taala turun tatkala beliau masih di Mekah. Dan tatkala beliau di Mekah, betul, selama beliau di Mekah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang haram kecuali empat perkara tersebut. Naam. Tatkala beliau sudah hijrah ke Madinah, kemudian datang pengharaman-pengharaman makanan yang lainnya, yang berikutnya. Nah, itu dari sisi bahasa. Kalau mereka mengaku Quraniyun, sebenarnya mereka bukan Quraniyun, ingkaru sunnah. Ingkaru sunnah, tujuannya untuk menolak sunnah. Nah, lagi mungkin? Tidak ada? Okay. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.